Moro-moro ngajak kawinan, aku dorong duwe penggawean. Kemanten anyar gelek kekeran, klambi sito lekurong bengan. Salah dewe, kerepotan gotong royong masalah kerukunan dolor pancen ditingkatno uripe aman tenterem tukar patu pertanian lan perikanan. Kita kabeh ayo terus berusaha, perlu kanggo nyukupi kebutuhan kalu awan jah. Nyambut gawe sing kiat lan ayo sing lincah, ayo manfaat no lingkungan alam ekonomine masih no kuto nek gak nyambut gawe iso dele. kembang kaya dara dorong duwe pencokan. Sopo sing guyang-guyu dijak kenalan durung sepiro wis sumpah-sumpahan. Mula sepedan ngalor ngedol wirawiri oleh kenalan liyo barek sing jisik lali. Kepetuk gak nyopo sebab wis oleh ganti sebab areke luwe kaya sing saiki. Lanange tepak arek sing pengalaman pacar ganta ganti wis dadi kebiasaan. Arek wedok gak ngerti cintai kadung yo menjalam gak kepethuk sedina mumet kaya kitiran. Bareng krungu arek lanang kate kawinan arek wedoke poyang payengan. Saking gak kuwate jungkelno blumbang ambekane mampet akhire dadi arwah gentayangan. Ayo kapok muka apan kan. Ayo biasa ya kan. Lagu-lagu ayo. Mulai kumat yo. Zaman kemajuan mulo aku rumongso heran. Warno-warno keanehan wong tole di pedes kayane lumayan pinter joget pinter sembarang nurut koman bulan unine kendang semunu kepinterane ngerti karepe sing duwe budal esok mulie sore wong pedes ae toleh pangan dewe. Tukono panganan paling entek 500-an karene masuk kantong jeragan. Aku tau ngalami tuku pedes tak jak ngumiti tata ucul ngubel baku roti rotine nublah aku boleh nempui. Apes awak kak kawan-kawan tantine pedot melayu ngetan kata aku kesrempet kicang petang di nole yang duk karang menjang. Ngopo erek namung semanten sairan pulau sailan boten borong kau